أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين والله أعلم بمراده ولو ترى لما ننقل سيرة محمد يا محمد وهي محمد إذ وقت نوكف وكف دن كان لقاكن يا كفر uridu tegesaden pentoakeun ya kufar ala nari ngatasen neraka faqalu maka ngucap ya kufar kabeh ya laitana ing lafad ya utawi ya niku medakeun litanbihi kadue tanbih ya laitana manawa manawa insun sadaya nurudu iku den balikeun insun sadaya ila dunya maring dunya walanu kazibalan oranana yantah ngagorokin isun sadaya bi ayati robbina kalawan sakehe ayat pangeran isun sadaya wadaku naklan yantah ana isun sadaya minal mu'minin ikut tetap saking wongkang mu'min kabeh iro fil filaini macane kalawan den robakeun fiil roro eta ma istinapan leda di istinapan asbihim lan den nasabkeun fiil lain wa binasbihim lan den nasabkeun karone fiil lain hi jawabi tamani ing dalem ngajawaban tamani wa ro fil awali wa nasbisani lan den robakeun kang awal lan den nasabkeun kang kaping do wa jawabulau lan utawi jawab lafad lau iku lafad lau ra'aita amran aziman maka yakin ningali sira Muhammad ing perkara kang agung wala ta'ala ngadawa Allah ta'ala bal badalahum ma kanu yukhfuna min qab ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الله أعلم بمراد بال وتيب للإضراب بكم يدكن كدو إضراب an iradatil iman saking ngarepakeun iman al mafhum minat tamani kang den paham saking tamani balitah badal lahir zuhara tegas lahir lahum ka doe kufar oh pamaka nu barang kang ana ya kufar kabeh ku nyamarkeun ya kufar kabeh mingkum lu saking sadurunge kiamat ya kumuna tegese ngumpetakan ya kufar kabeh biqaulihim kalawan ucapan nani kufar ngucap-ngucap ing lafad wallahi rabbina ma kunna musyrikin demi Allah kang dadi pangeran ingsun sadaya ma kunna oranana ingsun sadaya iku kang musyrik kabeh bisyahadati jawarihim kalawan nyaksanine pirang-pirang anggahotane kufar kabeh fatamannau zalika maka ngarep-ngarep ya kufar kabeh zalika ing mengkono-mengkono iman walau rudulan lamun den balikin ya kufar kabeh ila dunia maring dunia fardun hale den kira-kira ken la'adu maka yak tiba balik ya kufar kabeh liman hu kadoe barangkang den cegah ya kufar kabeh anhu zaking mak minas syiriki saking syirik wa innahum lan ing satuhune kufar kabeh ta'iku iyaktikan goroh kabeh iwadihim ing dalem jang jine kufar kabeh bil iman ikalawan iman وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. الله أعلم بمراد. وقالوا لن ucap ya kufar ay munkirul ba'si tegese wong kang ingkar kabeh ing dentang yakin saking kubur in oranana mategese oranana hiya tawiya hayat ayal hayatu tegese kauripan ila hayatu nanging iku kauripan ingsun sadaya ila hayatu na dunya tegese iku kairupan ingsun sadaya dalam dunya wamanah nulan oranana utawi ingsun sadaya bimabusin iku tetep kang dentang ikun kabeh. Ayat ieu diturunkeun ka Kangjeng maksudna deuk nyaritakeun nu bakal terjadi jaga di yaumal kiamah. Mentak Kangjeng Nabi mah ditingalikeun langsung ku Gusti Allah sorga naraka timbangan mahsarna jembatan Shiratal Mustaqim. Geus nyaritakeun jembatan blak kaciri, nyaritakeun timbangan amal kaciri, nyaritakeun sorga berikut nu asup-asupna ka sorga katingali ku Kangjeng Nabi. Duh, si atu si anu si anu si anu si anu dan berbagai umat-umat nu arasup ka surga. Kitu keneh nu asup ka neraka kaciri si A si B si C terus berikut jeung gerombol-gerombol nu asup ka surga ka neraka. Katingali ku Kangjeng Nabi. Masya Allah. Nah iyalah dek nyaritakeun kajadian jaga di yaumal kiamah nu terjadi terhadap para kafirin-kafirin khususna kufar-kufar Mekah umumna seluruh para kufar-kufar nu aya di dunia. Kumaha kitu kajadianana? Di dunia teh kafir teh luar biasa biadab terhadap mukminin. Biadab terhadap muslimin. Sehingga datang ka kuari ka biadabanana. Ulah boga rasa tenang-tenang urang teh keur dijajah ku Yahudi jeung ku Kristen. Dijajah perpolitikan, dijajah perekonomian, dijajah perbudayaan supaya kabeh milu ka aturan-aturan manehanana. Benang sebagian geus benang nu encan teh hanya cuman boga kekuatan doang bentuk negara maja geus benang asal geus demokrasi berarti make aturan Yahudi itungan ku ari nu demokrasi hampir 90% demokrasi kabeh walaupun mayoritas Islam seperti Indonesia walaupun mayoritas Islam Mesir sekalipun Turki sekalipun no mantak apapun yang terjadi Irak serang demokrasi ke walaupun kuari encan terjadi demokrasi nu seutuhna geus mulai tetapi bangsa Irak mekos itu tetap baik tidak bisa bunuh ganyang kuari pemerintahan bayangan sieuneun di Irak baheula di urang teh ieu teh endek dijadikeun negara Islam di Indonesia. Lantaran nu memperjuangkeunana teh ieu 90% Islam. Ustad, kiai, santri nu terbunuh teh para kiai, para suhada-suhada. Di samping para militer-militer, tetapi nu jadi huluna luar biasa di kampung teh kiai-kiai. Begitu teh musyawarah, tekanan tetap berbagai pertimbangan jadilah negara demokrasi. Tuh masalah asal bisa baik ngalang ngalempang kenana. Kuari ngembut lantaran teu jelas ya demokrasi mulai ngembut. Kumaha ye apa cara ricing bae. Tekan berbagai tekanan-tekanan saeutik-saeutik Islam keutuhanana dieuweuhkeun. Di zaman Soeharto datang ke kuari sabara persen kuari digrogoti Islam teh untung masih kene aya jelema nu ikhlas anu lillahi ta'ala li'i'lai kalimatillah tanpa aya embel-embel bentukna pondok pesantren salah. Selain teeta mah aya kepentingan-kepentingan, lamun berjuang geus aya kepentingan moal murni. Dirikeun pondok pesantren modern tujuanana di samping agama aya oge formalna hayang meuli mobil. Ketika mobil didatangkan kadinya geus ulah ngomong agama, nyana daekeun sebab aya maksud beli mobil, aya maksud meuli motor. Asal kunyana disogok bagi atung geus bae ancul-anculan. Boro-boro modern, berbagai yayasan dan lembaga, cacak-cacak pondok pesantren salak bae nu teu murni tujuanana ka Allah. Boga maksud hayang boga sekupi, hayang boga meong, hayang boga macem-macem didatangkeun eta geus teu galak deui nyaritakeun hukum teh. Malah nyana anu nempasan lah tema kiai sok nu kos kitu mah segala diharamkeun kredit segala naon deuleuh kemajuan geus berangkat kemajuan asal boga mobil bae Quran tinggalin. Ketika jana berangkat berjuang moal daekeun ti hareup tetep di tukang bae nu kos kadar itu siap bae lana siap bae lana ayu bae kan bae bae bae bae. Tah eta pas kararintu. Geus kieu kan kuari urang hese neangan umur di dumantek deuh deuk berjuang bebeneran sahabaturna. Kitulah kolot baheula nyarita. Nah, ieu kuari geus sempit jasa kuari. Ya Allah ya Karim. Geus sagala rupa geus teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Sapopoe dibaca, sapopoe ku urang dibongkar tafsirna. Dibejakeun lain bae di pondok pesantren salaf, di pondok pesantren modern, bahkan di UIN sarua, di Al-Azhar sarua wae. Tapi mana berjuang perjuanganana ieu? Eueuh, ieu geus sabaraha persen. Terus makin ka dieu terus makin ka dieu terus. Nu jadi lurah camat bupatina nu geus teu berbau agama, geus diantepkeun sabodo teuing agama mah nu penting urang mah kabeuli tanah deui kuari kakarek teh boga teh 10 hektar, sugan bae ke geus jadi bupati mah bisa 100 hektar. Sugan bae geus jadi lurah mangke nambahan deui kakarek teh boga teh 5 hektar, sugan bisa 15 hektar. Eta keur carita tanah, eta keur carita lain-lain sebagainya. Mana pemikiran agamana? Perdesa sabaraha ribu, mungkin 15, mungkin 18 ribu nu memikirkan kemajuan agama sabaraha gerintir. Perkecamatan sabaraha ribu nu memikirkan kemajuan agama jeung kerusakan agama sabaraha gerintir. Perkabupaten sabaraha ribu manusia, puluh mungkin sabaraha urang nu mikiran agama. Mun urang kadinya inggis ka hareupna, mun lain aya rahmat Allah mah wallahu a'lam. Untung bae urang masih ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadoa bae ka Gusti, mudah-mudahan pamarentahanna ditangtayungan ku Gusti Allah. Masyarakatna ditangtayungan ku Gusti Allah. Dengan ditangtayungan ku Gusti Allah boga nurani nu bener-bener ngaleumpangkeun roda politikna sesuai jeung aturanana. Amin ya robbal alamin. Nah, kieu Kanjeng Nabi teh terus berjuang sakumaha kamari ditentang we ku musyrikin ku kafirin. Tah anu paling nentang geus eueuh ditanding Abu Jahal. Eueuh ditanding Abu Lahab. Tambah deui Abu Thalib. Ongkohnya nanu ngurusan tapi iman maka Kanjeng Nabi henteu bahkan ngalarang. Cak Abu Thalib, awas ya Muhammad alo aing. Lamun kusia di haru biru di roga hala mun kusia di nyenyeri aing lu jadi kalang dada tapi iman sia ulah ka Muhammad. Coba eta. Nu kumaha eta kos kitu? Ieu bangsa kelas abu-abu teh kos kitu. Kos kitu teteh abu-abu teh tah. Ya Allah, geus mah Abu Jahal, geus mah Abu Lahab, geus mah Abu Thalib, geus mah Abu Sufyan, jeung abu-abu nu lain deui. Termasuk Abu Bakar. Abu. Ya, kos kitulah masya Allah kari. Nah, Kanjeng Nabi terus beda wah. Tetep bete irin tugas Kanjeng Nabi tablighur risalah, nyampaikan risalah, nyampaikan Allah Ta'ala dia khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur, nyampaikan eta bae terus, nyampaikan bahwa diri kaulah teh diangkat sebagai rasul Allah. Tereng-tereng iraha bae kesempatan Kanjeng Nabi terus bae nyampaikan risalah tanpa pantang mundur, disebut amr ma'ruf nahi munkar. Itulah motif Kanjeng Nabi terus bae amr ma'ruf nahi munkar. Kula ingat amr ma'ruf nahi munkar teh ingat di zaman Gus Dur. Di zaman Gus Dur teh musyawarah para penggede, para pemimpin, para tokoh partai. Saurang-saurang pidato, aya nu salah saurang tokoh partai pidato. Partai saya ini adalah betul-betul agamais. Walaupun karakternya, walaupun kelihatannya nasionalis, tetapi tetap di dalamnya ini adalah memperjuangkan agama sesuai dengan anjuran Kanjeng Nabi dan mengikuti aturan Kanjeng Nabi. Di dalamnya ialah tidak berbeda dengan Kanjeng Nabi, ialah amr ma'ruf nahi munkar. Kabeh kaget. Lain sekali nyana teh. Begitulah motifnya. Jadi kita harus amr ma'ruf nahi munkar. Lantaran geus aya 3 kalina noel ka Gus Dur. Gus, ini bagaimana? Apakah kita harus apa namanya colek, harus diturunin atau bagaimana? Enggak usah, cek Gus Dur teh. Ini kan salah. Ya enggak apa-apa. Gus Dur kan babari bae. Lantas ini tadi nanti mencuat. Enggak apa-apa, cek Gus Dur mencuat juga dia ini bukan kita. Tapi ini bagaimana nanti ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya kan karena dia salah pasti partainya enggak menang atau negara bangkrut. Gitu aja, enggak usah susah-susah. Ya itu tenang baik Gus Dur mah, negara bangkrut. Ya itu tenang aja, enggak apa-apa. Dari sononya begitu. Taeta. Enggak ada yang kasih itu amar ma'ruf nahi munkar. Lantarannya nanti pernah ngaji merenahi dia kadangnya nabi. Kunyana teh tatu di tengah jemaah kebaikan ke sekarang itu iya. Itu bahasa Arab teh ya. Hese. Boro-boro, boro-boro. Anu jarang, anu sering bege. Bangsa camat, bangsa polisi, bangsa abri, mun ayam mulu dan teh. Salam bege teu bisaeun. Balelol jasa kadengena kurang. Garetek ceuli ngadengena. Ngadenge hutbah nage garetek jasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari sama bahasana ada bagus. Ngan eta mah nyana mah geus tepuguh shalawat, tepuguh syahadat. Geus kos kitu bae eta bah. Aya anu kasalahan harita abri muludan. Ngole bejakeun gugula di mana-mana mah abri bae ieu mah. Begitu naik at-tahiyatul mubarakatus shalawat. Masyarakat seserian kabehan. Atau ieu mah tereh geus sajakna ieu mah. Haju abrina pede jasa deui. Hatina pede teh seuri teh pajar bagus kunyana. Atuh terus bae jana. Ingat-ingat datang ke asyhadu anna. Oh iya salah saya. Terus badu dicaritakeun turun deui jana. Atuh ceuk kula maningan daripada turun mah maningan diprek nyana. Terus ngacungin kikituan. Semacam-macam di Indonesia mah kos kitulah. Jadi Islam teh hanya kuantitas unggul, hanya hitungan unggul sekian sekian sekian, tapi kualitasna boro-boro anu henteu terdidik, nu terdidik ge kos kitu. Urang mun ngadenge khutbah mun lain santri nu pernah masantren camplang bae. Macakeun Quran mun lain santri camplang bae. Wajen teh nya ader-aderan mah santren, kumana asal henteu pernah dikiroat bae. Wah tu camplang bae, tapi urang Banten mah tukang becana bae paha poha. Ji, urang dikira urang Banten mah tukang becana bae nya nama. Luar biasa kiroatna waktu salah mah tu salah bae tetep. Tapi udah kayawan. Kula ke Bandung, di Bandung maca Quran. Ku guru kanyawan oh kiroat Banten dia mah. Beda bae, teleb nyebut po, netel po, so, bom. Atau teleb bae, beda bae. pernah deui kula di hiji pasantren kakarakeun meunang 5 poe malam Jumat aya marhabaan kagiliran di wetan teh sok berjanji teh digeser teh teu ditalar di urang mah pan ditalar saware dengan lolo digilir ya kula kabeneran maca wa ba'du faqulu begitu dibaca cak kiai teh beda ini keuni kiroat Banten jadi beda banget teh Banten mah boga teleb dah boga teleb beda aya beta urang Banten teh ya haju maca ka ditu oh ini mah bukan urang Banten lantaran teu bagus kiroatna enggak saya orang Banten bukan cenah bukan ini mah Brebes di mah jadi kajauhan bae kajauhan bae masyaallah nah Muhammad cek Gusti Allah anjeun tenang bejakeun ka para kapirin-kapirin bakal kajadian engke di akhirat sidang saurang-saurang kemudian tokoh-tokoh kafir di sidang digiring para kafirin ka hareup tah engke tea bakal disanghareupkeun ka neraka tah tempat sia ngagebrahna geus teu kacaritakeun lantaran seuneu neraka kuari geus kagebrah bae lamun hayang nyaho ka panasanana kembangna doang nu dibawa ka dunia kos kieu ieu kembangna ieu seuneu nu aya di dunia teh meunang nyokot ti neraka nyokot kembangna doang panasna kas kos kieu geus bisa teu bisa dibayangkeun aslina seuneu neraka nu bakal dibeuleum potongan kos kareun ieu potonganna lain nu ieu anu di ditu ya di dieu mah ya sakeudeung lah anu ngeridit doang lah aye neraka teh lain lalawan nah disanghareupkeun ke kapirin-kapirin tah ketika manehanana dideuleukeun ka neraka anjeun Muhammad bakal ningali kajadianana nu puhara luar biasa dahsyat ucapan-ucapan manehanana teh maneh bakal ngadenge ketika disanghareupkeun nyana ka neraka bakal nole anjeun Muhammad perkara nu buasa puhara luar biasa moal aya tanding bedakeun walau tara yuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nurad wa la nukadziba bi ayati rabbina wallahu alam bim muradih walau tara lamun anjeun leuleu Muhammad ya Muhammadu yuqifu waqtuna ditanghareupkeun para kapirin-kapirin uridu tegesa ditembongkeun ala narikana neraka belakang yeuh neraka jang beuleum sia nu baheula nyaci maki ka anjeun Muhammad kedeuleuh ku anjeun kapirin-kapirin nu baheula ngamusuhan ka anjeun hiduhan kedeuleuh Muhammad di akhirat nu baheula ngusir anjeun deuleuh ke di akhirat ketika nyana disanghareupkeun ka neraka anu baheula de kabunuh anjeun Muhammad deuleuh engke kafir-kafir teh ketika dideuleukeun ka neraka tempatna. Nu waktu peperangan jeung anjeun mun bisa nyada teh hayang ngabunuh anjeun deuleuh engke di akhirat. Kumaha? Iz wukifu 'alan nar. Waktu nanyana ditangtungkeun, disanghareupkeun, ditembongkeun, dideuleukeun ka neraka teh kumaha ngomongna? Faqalu cakupar kufar ya laitana aduh kami boga harapan hayang teuing kami kabehan nurudu dibalikeun deui ka dunia Gusti abdi balikeun deui ka dunia wala nukadziba bi ayati rabbina kami mun dibalikeun ka dunia moal ngabohongkeun saeutik-eutik acan ka pangeran ka ayat pangeran wa nakuna minal mu'minin jeung kami bakal jadi jelema nu arariman Gusti balikeun deui kami ka dunia Gusti harepan kos kitu teh eueuh nanaonan tah mah eueuh nanaonan tah ketika kafir-kafir ngomong kos kitu engke dihareupeun Allah dihareupeun malaikat dihareupeun anjeun Muhammad anjeun bakal ndeuleuk ucapan saperti eta ku embung-embungna ka neraka sehingga nyana boga harepan hayang dibalikeun deui ka dunya jeung nyana ngomong moal ngabohongkeun deuk iman eta tiap kajadian anu poheura dahsyat na ku embung-embungna jeung sieun-sieunna ka neraka kuarinya na ngahina, kuarinya na mencaci maki, kuarinya na mendiskreditkan orang, memojokkan kemah tah dideleukeun kana rek ngomongna kana ritu. Masyaallah karim. Macana lamun cep tukang alpiah mah bisa diropakeun duanana dibaca wala nukazibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin. Atuh ngaranna jadi istinab. Istinab teh aya dua ya, istinab nahwu aya istinab bayani. Ha, panjang nyaritakeun istinab bagian wantak ke mararondok atuh sararia. Teu mondok mah moal nyaho istinab, istinab acan. Wantak kabayang maca kitab teh ieu istinab teh istinab bayani apa istinab na istinab nahwi. Atuh kanyahoan ke lain deui aturanana istinab bayani jeung istinab nahwi mah. Kemudian atuh ayeuna mah bisa dinasabkeun macana wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Eta mah jadi jawab tamani. Bisa oge nu hiji diropakeun nu hiji dinasabkeun dibaca wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Lah, heraban ieu geus sabodo sararia bae. Macana. Ieu mah urang mah dibejaan. Dah jawab laona mana? Jawab lalauna la ra'aita amran azima. Eueuh nanaona. Kaduh ditungtung deueuh nanaonan kabeh ge kos urang baheula masantren lalawara jasa. Ngaji carang keur di pondokna teh berjamaah carang barang deuk bae ka imah urang dikawinkeun hajuru dijadikeun kokolot. Geduh dijadikeun imam soka undang titah marhaba titah mimpin tahlil haju kadang-kadang aya anu nanyakeun masalahnya na di kamar kaduhung hayang amat balik deui ka pondok neuk babeneran aing ngaji geus kos kieu mah yeuh hanjakal hanjakal kos kitu teh hanjakal. Baiklah dia kawin dia dipasinikan ku kolot natasya kawin dia jeng si itu bayar tu lantarannya nama pendidikan agama na bagus kadangnya nanya nama santren dianu ke siya mual hese ngket ya ngabimbing pemajikan siya sholat mah nges mual kudu dititah dei urusan head mandi na jeng sajabana siya ges tekudu ngadidik dei itu kasih itu bayar lantaran manehanana nges kadong bobogohan jeng si eni. Padahal si ini mangan sakadar keluaran cinglu. Tuh pernah masantren ngatungan kulantaran manehanana geus kasupan panah asmara. Atuh geus teu bisa diganggu gugat tebah atuh panu bakal rumah tangga teh lain abah kula. Geus kula teh geus boga janji pasini jeung si ini sehidup semati kacai jadi saleuwi ka darat jadi buaya darat. Kula nek jeung yeuni bae baja kula atuh nu neu kawina eta mah bae jeung itu mah tuh atuh abah bae kawin deui sial sia. Geus kula mah ka yeuni bae ya jadilah kawin jeung pilihanana lantaran nu dideuleuh teh bibirna doang irungna doang molehna doang cantikna doang. Akhirna terjadilah rumah tangga nyana meunang sataun teh ngahuleng wae budak aduh majikan hese jasa kabeukina ngan dihareupeun TV doang. Kadanan tahajud jeung salat duha mah salat nu lima waktu ge asal ditita bae ku urang atuh kakak bae sih. Engke babagi di akhirat teh kakak-kakak ka surga kula ka neraka wah sia-sia amat sih. Pan senep eta kana jajan tuh. Kata senep eta. Ji, babajikan aya ditinggalkeun pan geus boga anak. Aduh, candung bae kitu mending mun boga duit. Ku pas-pasan pan deui. Iya kan serba salah takos kieu teh. Lah dinasehatan ku urang teh moal bisa dinasehatan ku salaki mah. Dibawa ku urang ngaji, atuh merot bae lain ngaji meulian BH bae. Arese ieu pamajikan. Tah. Kuari geus 2 tahun reuneuh deui, kadua kuari ngahuleng bae. Terus ngobrol jeung abah kumaha rumah tangga sia. Lah, bah. Naon sia luhlah-luhlah. Pancen rumah tangga siapa anu ndeuk ngaweut yeuh ngalakonan rasakeun ku sia lagi itu bah lagi itu pan geureun sia teu bisa dinasehatan ku abah mana aya kolot ngana sehatan teu bener kalau teh geus nyaho rarasaanna na rumah tangga teh sia lamun jeung si anu mah heubah kumaha kula mun kawin tangkorak sia aing ge encan mun nya sia deui sia deui. Aduh Gusti Allah nyana ngahuleng bae duh kaduhung amat hayang balik deui ka baheula can nikah teh lah. Mun kitu mah aing deuk nuturkeun nurut kana jadi kolot bae hanjakal na ieu kaduhung ngaranna ieu kaduhung takos kieu ieu kaduhung di akhir. Mata Kanjeng Nabi ngabejaan ka urang sing hade ulah kaduhung jaga di akhirat. Kuari yeuh kaula teh utusan Allah nyampaikeun ka anjeun aya sorga aya neraka jalan ka sorga ieu jalan ka neraka ieu. Tah ai kula nangis maot diteruskeun ku khulafaur rasyidin geus teu aya diteruskeun ku para wali-wali Allah teu aya kuari diteruskeun ku para alim ulama ku kiai-kiai nu bener ngiayina tuturkeun eta bakalna maneh nyaho ieu jalan ka sorga ieu jalan ka neraka tah ulah datang ka di akhirat engke kaduhung masyaallah. Tama ege lalaya ege keur nyaritakeun lae ta aki-aki ku ari nu umurna geus 70 taun teh. Nyana dihareupeun imah ngalamun bae budak ku ari mah bawa we teh ku garulis-garulis teh. Neuleuh urang Lampung Pararuti jasa aing mah neuleuh urang Bandung Pararuti neuleuh urang Bogor Cianjur kitu sakali ku lalemesna jasa. Ai berbes onam. Aduh, budak kanyakal aing geus kolot. Duh, mun ngora lah aing mah kaduhung aing hirup kuari. Artinya kolot kuari mun aing kuari ngora kene babari milih keur ieu mah ese jasa awe hiji ge di anjanganna atuh ku 50-an. Ese jasa. Aing hayang ngora deui cek nyana tetel laita sababa ya'udu yauman fa atazawaja hayang teuing cek aki-aki kaula ngora deui deuk naon hayang kawin jeung nu ngora deui lain geura mikiran akhirat hayang kawin blon ka aki-aki ku sih laita keur carita ieu ge laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wanakuna minal mu'minin. Ngarumas jasanya na sieun jasanya na dahsyat jasanya na neuleuh neraka anu bakal dieusikeun dirina ka neraka ngomong nyana kasaksian ku jelema triliunan di hareupeun Gusti Gusti ya laitana duh Gusti abdi boga harepan hayang ting nurodu dibalikeun deui ila dunya ka dunya. Engke abdi moal ngabohongkeun ka ayat-ayat Gusti tur abdi bade ngimankeun kana naon nu disampaikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kos kararitu kaduhung mah moal teu heula kaduhung mah kabege padeuri. Mandak ieu geus kajeuna geus nu kolot beuji aing teu bisa maca Quran kaduhung baheula kuari lalaunan kuari hayuh aya keneh waktu belajar Al-Qur'an bisa-bisa maca nu tegap ngeunaheun garage bisa maca Qur'an ngeunaheun kobong geus kolot ulah diganggu nyanya maca Qur'an ye ka pamajikanan sanu ngaganggu tibaheula ge drog ngaganggu sok narembel kitu sia mah atuh jadi tibaheula ge drog ngaganggu ja ka aji masuk ngaganggu kula mah sia masuk macem-macem bae duh ingat maca Quran ya geura baca kadinya tamatkeun habek. Aduh ya moga pamajikan teh puhara jasa sia ngomongna ka aing nyentuh ci teu eta teh aja ngomongna segala ulah diganggu emang naon emang sok mukaan kutang saha cicing sia sok macem-macem tungtung nama gara-gara ayah pemajikan sadaqallah saat gak encan aja kurang ke sadaqallah aduh mesti Allah lagu ngayelah harapannya nanti hayang dibalikin deh masya Allah karim urang mumpung ora kuari yuk wayah ngaji-ngaji, wayah sholat-sholat, boga duit, bayar sodakoh ke masjid, ke pondok pesantren majelis saya. Hayu. Jadi engke urang teh kuari teh keur pepelakan, ke lamun loba pepelakan di akhirat urang tinggal panen. Ad-dunya mazru'atul amal. Dunia tempat pepelakan amal. Geus aya bae urang boga duit ya 10.000, 5.000 ka masjidkeun. Boga duit 100.000, 50.000 ka masjidkeun. Kos kitu bae geus pokona mah. Aya orkes ulah neuleuk bae pokona. Geus kos kitu bae eta mah. Aya hiburan-hiburan teh aing mah geus. Aya muludan datang karenya. Kita nyumbang urang nyokot berkatna bae geus kitu geus alhamdulillah. Geus sakitu ge geus alhamdulillah. Bal bada lahum bal na'id rob wa bal kalakin ba'da masubaiha ah panjang mun didongengkeun mata mah bal mah nayalah balik cek Gusti Allah bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl lahir ka para kafirin ebreh ka para kafirin bocetra ka para kafirin teh jelas ka para kafirin teh eces eces eces jadi laki eces jelas ka para kafirin kafirin maka yukhfuna minkum naon ukunyana disembunyikan memeh kiamat ker di dunia kumanehana disembunyikan di akhirat janan nyarita padahal ker di dunia nanyana terpercaya ke Allah terpercaya ke Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul kuari kuari dah ini zaman Kangjeng Rasul terpercayaan ke para kiai-kiai nu benernya nanya nang tangan jeng nyaci maki ka kiai ngamusuhan ka kiai asa aing bae hirup teh kajeun kiai masa kadar nuduhkeun doang hey ulah judi hey ulah mabok hey ulah zina ai sia deuk nang tangan ka kiai lebok ku sia urusan jeung aing mah ja oh sia deuk kredit teh teruskeun ku sia jak ge kapanggih tungtungna geureum modar sia jeheu sambarangan gitu naon untungna sia-sia aing mangan sakadar nuduhkeun doang cak kiai nu bener teh kos kitu teteh lah cak kiai teh geus ulah omong ngeridit mah ngeridit bae ayo terus anu bahaji ge coba tapang mayarankeun 2 bulan puguh henteu deui persekongkolan lahir ka para kafirin tingkah nyana keyakinan nyana tekad nyana nubahela disembunyi-sembunyikan nubahela kunyana disumput-sumput terpercaya ke Allah sebagai kholik terpercaya ke Kanjeng Nabi sebagai Rasul engke mah engke bakal tembong bakal jelas kunaon ku ucapan nyana nyana ngomong di hadapan Allah sacablakna sungut caknya nahu Allahi Rabbina ma kunna musyrikin demi Allah nu jadi pangeran abdi abdi percaya ka Gusti percaya ka Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Gusti ma kunna musyrikin abdi sadaya henteu musyrik ya kami ge iman nu kafir teh ngomong kararitung ke di hadapan Allah saksian ke ku urang ge bakal ngaromong kitu pasti boro-boro Allah jeung malaikat urang ge nyede urang ge bakal ngomong geus kitu ente ente urang bakal ngomong geus kitu teteh ge aya lurah muncul ulah muncul lantaran endek nyieun gereja lurahna geus disogok make Innova bakal ditambah deui berbagai puluhan juta akhirna lurah tanda tangan begitu kene camat jeung muina engke mah dihareupeun Allah ketika di sidang ieu nyana teh atah nagar agama kafir ku sia teh deuk didukung harita ka panjenengan gejer gereja ngomong lurah camat mui bupati Gusti paralun pan abdi geus ka Mekah pan abdi gesok ngadengekeun ngaji mbak nya Gusti abdi ai kudu ngadukung jijieunan kana gereja mah henteu boro-boro Allah jeung malaikat cacakan urang ge sebagai rakyat nye bohong urang kene geus bohongkeun ganyang tamah lurah goblok camat bloon tamah bupati buang walarah tamah ugu urang usul ka ditu ulah nyeun gereja nyana nu tanda tangan urang engke berontak di hareupeun Allah lain kuari ieu mah engke nyaritakeun engke ulah marah ulah lain nyaritakeun kuari kuari mah sabodo tanda tangan los Gusti bila perlu nu bodo tanda tanganna los aing mangan sakedar nuduhkeun doang jeung nyaritakeun Al-Qur'an engke mah tah bakal disidang urang kabehan nyaksian kalau persidangan eta ketika MUI nu tanda tangan, camat nu tanda tangan, lurah tanda tangan, RT tanda tangan, berikut bupati jeung gubernur nyana dihareupeun Allah. Moanya Gusti panabi ge iman ka Gusti moanya. Tuduh ngahayukeun gereja mah urang kabehan ngomong jeje. Masya Allah, masya Allah. Tahir, lamun geus dikitu-kitu coba lurah minta tulung ka saha? Ceknya nanti sia ka aing atuh. Nah dukung aing atuh pan aing tetangga sia. Nyenye. Bisa aja. Geus teu bisa aja, geus. Geus teu bisa. Malaikat geus kieu bae jeung pan masyarakat jateu perwe eta mah. Merisi sia tanda tangannya. Ih, cek yeuh mah nya pan kula ge Islam, iman, mah nya kudu tanda tangan gereja. Masyarakat gabe. Ya Karim, nayalah musyikin-musyikin yang kapirin ngomong di hareupeun Gusti wallahi demi Allah. Abdi sumpah Rabbina Allah tenu pangeran jadi pangeran abdi sadaya abdi iman ka Gusti makunna musyikin abdi sadaya henteu musyrik Gusti. Ieu teh bisa dati jawarihim disaksian ku awakna. Lantaran omong padu omong moal anggeus ku Gusti Allah di sidang teguan deh geus mah Abu Jahal geus mah Abu Thalib geus mah Abu Lahab tokoh-tokoh Mekah nu harita ditambah deui ku tokoh-tokoh ti Amerika ditambah deui ku ti Prancis ti Inggris ti tokoh Yahudi tambah deui oh ku bangsa Paulus kardinal dan lain sebagainya diurang ge tambah deui ku tokoh-tokoh urang anu ngadukung kana perjuangan pemerintah pemerintahan Yahudi wah rame engke teh rame atuh urang teh heunya yeuh rame amat persidangan teh moal anggeus cek Gusti Allah ieu sidang lamun ieu sungut diantepkeun geus kuari mah moal aya nu bisa ngomong bak al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun al-yawma dina poe ieu nakhtimu kaula ngonci kana sungut anjeun nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim sungutna dikonci ku Gusti Allah dibere bisa ngomong kuari leungeun dibere bisa ngomong mata dibere bisa ngomong ceuli dibere bisa ngomong irung dibere bisa ngomong beuteung dibere bisa ngomong dubur kubul jeung seluruhna berikut suku lumantak ieu ge cak di dieu bisyahadati jawarihim disaksian ku anggahotana engke mah sungutnya na lamun henteu dikonci ku Gusti Allah moal aya anggeusna konci leungeun lah nu ngomong konci ceuli lah nu ngomong konci ku Gusti Allah sungut suku lah nu ngomong di kabeh ngararomong golbu ngomong kadenge ku kabehan begitu di sidang sungut ge si konci lurah suku na ngomong cek suku kan dulu saya yang jalan ke Tangerang kota dilobikan di sono dengan tokoh-tokoh Kristen berikut dengan tokoh-tokoh yang punya pabrik yang mendanai gereja tersebut diantaranya Gajah Tunggal diantaranya lagi tanu di dayat ya non karena NASA diantaranya lagi ya dan lain-lain sebagainya itulah kapan kamu jalan melalui saya kemudian cak leungeun pansia nu narima duit nage aing teh nu ngarasakeun duitna tinggal masyarakat tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh ha ha suguta sia atuh geus ditunjuk tunjuk rame-rame hei sekali jadi aduh, ya, lurah karunya jasa jeng camat jeng mui gusti Allah jeng bupati disa kompet daun ken sedaun kompet ken dihijikan ke ditulantaran nyana milu tanda tangan batil ulah marah ya mah engke dongeng engke ya mah aing mulai nyaritakan kuari engke saria dibere hidayah salamete dibere hidayah teteruskan tambahan deh bila perlu ulah inopa bila perlu fortuner bila perlu dua fortuner na alphard bila perlu bangun ta imah ta menang dana tipatikan kiri tulus oh masalah ulah marah kakiai imah engke imah dongeng engke rarasa kusia rarasa iya kurang iya dongeng engke imah Gusti Allah terus rasakan Gusti Akuari poya-poya siap pake duit di Roma tipatikan lulus emang kuari teh didanaan gitu didanaan aing mangan sakadar ngadongengkeun antara Roma patikan Yahudi nu datang ke Indonesia jeung carita engke dihareupeun Allah kos itu tah tinggal rarasa bae bacana cia mah kieu-kieu cuma bohong atuh lulus kumaha sia bae tama ku bahas ya bae ngabohongkeun ka aing atuh elos aing mah dibere duit ti lo ku sia. Iya atuh elos sia sia aing atuh kumaha kakak bae tama. Alhamdulillahirabbil urang dibere wawasan dimensi kahareup jaga sanggeus maot. Kanjeng Nabi ngadongengkeun kajadian-kajadian nu bakal terjadi nu yakin urang percaya ka omongan Kanjeng. Ieu mah omongan Allah langsung anu ditarjamakeun ku Kanjeng nu titah nyampaikeun Kanjeng. Alhamdulillah urang per detik ieu per menit ieu nyaho lalakon nu bakal engke. Masyaallah urang mah tenang bae, urang mah kalem bae. Begitu di tokohna geus maju. Haji Arif maju. Kamu ini termasuk RT ya? Betul, Pak. Mendukung enggak? Lalakon lurah. Apa itu lalakon? Lurah kan mendukung karena disuruh oleh Bapak Bupati dan Bapak Camat. Kamu mendukung enggak? Enggak, Pak, saya mah. Barangkali kali kebagian? Enggak. Rokoknya? Enggak, saya buang, Pak, rokoknya. Emang kenapa dibuang? Saya doyannya Samsu dikasihnya gudang garam, enggak doyan. Beres. Haji Arif bego. Aduh. Yang jelas kagak Pak saya mah kagak. Kenapa kamu tidak mendukung? Saya ini kan Islam Pak namanya saja Haji Arif. Kalau di Pandeglang Haji Arif itu tukang duren. Terkenal kemana-mana saya mah enggak Pak. Tokoh masyarakat karena saya jadi lurah tidak ada yang berani nurunin saya karena saya ditokohkan. Saya barangkali hebat dulu. Siap ngomong hebat di dia. Nu jelas saya abdi mah henteu Pak, abdi mah Gusti henteu ngadukung. Bener? Henteu. Bener maneh mah henteu. Masyarakat ditanya kabeh, "Iya aja Arif tanda tangan teu tentang gereja." Henteu. Nyana mah henteu. Justru ku kami nu pake aandelan nyana. Wow, Haji Arif. Aduh hebatnya jasa Haji Arif. Oh, udah mantap. Yes. Atau gitu persidangan mana kumaha teu kitu udah bakal gitu hiji-hiji masya Allah disidangin mantak angel ge disidang teh tah seperti etalah alhamdulillah coba yang tidak mendukung dengan kelangsungan gereja mana ih kabeh kadieu ada kabeh pan sia mah jawara aing mah jawara ge henteu ngadukung baheula malah ngamusuhan ah bohong sia kebeusinan sia kaditu ngadukung kadieu ngadukung deuleuh di buku aing coba ge pan sia mah anak buah itu, anak buah mah anak buah bae. Aing mah munafik ka ditu mah, ka dia bener. Di sia mah hebat atuh aing teh. Oh. Masya Allah, persidangan anu luar biasa berawal tina persidangan musyrikin jeung kafirin anu guandeng luar biasa tutup sungutna kuari bisyahadati jawarihim dengan kesaksian organisasi non organ tubuhna kabeh ngomong tidinya nafataman naulalik nyana geus teu bisa ojah ngesese ka dieu ka ditu lantaran nu ngomong naragana sorangan geus kana boga harepan cik harepanana geus wadaya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Gusti harapan abdi mah coba balikeun deui bae ka dunya. Lamun abdi dibalikeun deui ka dunya nisaya abdi bakal iman ka Kangjeng Nabi ka Muhammad jeung deui kami kabehan teh moal ngabohongkeun ka ayat-ayat Gusti. Bohong teteh kitu teh eta mah lantaran nyana neuleus siksa nu pohara luar biasa. Muhammad walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun. Muhammad andai kata dikira-kirakan dibalikkan deui para kafirin ka dunya fardot yakni dikira-kirakan andai-andai eta para kafirin musyikin dibalikkan deui ka dunya niscaya la'adu nyana bakal balik deui kana naon nu dilarang. Baheula nyana kitu nyana sumpah deuk iman pasti nyana moal iman. Baheula nyana teh moal mabok pasti mabok deui. Baheula moal ngamusuhan ka rasul jeung ka kiai engke mah ngamusuhan deui. Eta mah andai kata kudahsyat dahsyatna nah iyalah nyana boga harepan hayang dibalikeun deui padahal andai kata dibalikeun deui moal lantaran emang nyana mah geus teu percaya. Wa innahum lakadibun nyana teh yakin anu ngabohongkeun kana perjanjianna bakal iman nyana janji bakal iman tapi andai kata jamual ieu mah andai kata dibalikeun ka dunia tetep bakal ngamusuhan bae sebab nyana mah emang diciptakeun nangis berkarakter seperti eta. Na'udzubillah min dari cekang yang Nabi dulur sadaya wahai para tokoh Mekah tokoh Quraisy, urang teh muali lahir di alam dunia teh bakal paeh. Contohna dulur urang kabehan karabat urang tatangga urang geus paraeh engke ge bakal dihudangkeun deui ti kubur yaumal basi ngaranna bakal digiring ka mahsyar dihisab. Kumaha ngomongna muaknya geus paeh dihudangkeun deui bohong. Teu percaya Ibu Muhammad banyak nyana geus sarua bae ngomong ka warga-wargana wa qalu nu inkar kana ba'as teh nu teu percaya bakal dihudangkeun deui kumaha ngomongna yeuh in hiya illa hayatunad dunya aya kahirupan mah kecuali ku ari di dunya nu mantak urang poya-poya bae di dunya kumaha urang bae geus teangan dunya saloba-lobana teangan kesenangan bila perlu mabok judi bila perlu awewe ge beliang kurang lantaran geus bae mah geus bae wa ma nahnu bi mabausin moal dihudangkeun deui dongengna mah nya geus bae dihudangkeun deui weh bohong hese teh hayang iman kana masalah gaib gitu urang mah alhamdulillahirabbil alamin percaya kana maut percaya kana siksa kubur percaya pertanyaan kubur percaya naimul kubri percaya jaga bakal dihudangkeun deui di baas engke bakal digiring ka mahsyar percaya bakal aya timbangan mizan ngaranana percaya bakal aya jembatan siratal mustaqim percaya bakal aya sorga percaya bakal aya neraka mahal teteh yang percaya ka dinya teh urang mah alhamdulillahirabbil. Catat di jero hate tanamkeun di jero hate ulah datang ka pudar deui bejakeun ka anak urang bejakeun ka incu urang bejakeun ka turunan urang kade jeunteuing gereja sing jelegir ge andai kata memang kudu kitu lantaran di urang mah geus bakal kos kitu sebab pemerintahanana sangat rapuh sama sekali. Kuari geus mulai deui ucapan-ucapan teu meunang make bahasa Al-Qur'an, azan teu meunang didengungkeun engke mah bakal reaksi anu luar biasa. geus dirobah ku ari birokrasina ditumpangan ku Yahudi-Yahudi dibuat teu berdaya lantaran di luhurna geus seueuh anu berharisma tentang agama geus tinggal kos kieu bae ka dituna makin rapuh makin rapuh makin rapuh sesuai jeung ucapan Kangjeng Ema min zamani illa ba'dahu syarrun. Mentak masih kena untung ayah kena anu nanyakan ke kiai tentang perkawinan, tentang syarat perkawinan. Walaupun tolak nama geus dirobah ku pemerintah teh make aturan-aturan batur, tolak tilu jadi hiji, anak angkat bisa beunang waris kajen teh ngilanan nyana nu tanggung jawab di akhirat. Salila urang hirup bahayu bae nyaritakeun nu bener dek dipake dek henteu sabodo teuing, asal urang salamet jaga ketika disidang di hareupeun Allah. Lantaran maneh dititipan ilmu pernah disampaikan pernah make aturan sa make aturan Gusti Al-Qur'an jeung hadis make aturan Qur'an hadis sameunang terjemahan saya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i urang mana? Urang mana nya? Urang sieun-sieun urang aya kitabna. Aya nu tanggung jawab. Lain sakadar sakitu meunang istimbat. Istimbat teh nyokot dalil ieu Al-Qur'anna ieu hadisna ditarjih deui ku Imam Ibnu Hajar. Ieu dalil mana nu kuat dalilna dicokot. Sat. Patuakeun ku Imam Nawawi. Tah kitu urang mah hasilna teh kos kitu. Satungtung akur jeung eta, tuturkeun. Teu akur, ulah. Sakitu bae. Acanang geus aya cenah hukum buatan anyar, legleg ku sia. Legleg ku sia, pake ku sia. Aing teu ilu campur, teu kaciwit ka bawa daging. Ke di akhirat aing ngabejakeun, siapan ku aing geus bejakan. Aing ngocoprak bae pan ngomong. Mangan sia mah ngocopraknya dibayar ya, ya ku Golkar lah dibayar seetik lah. Mal beres asal geus kiai bayaran bae geus mal beres. Ulah make kiai bayaran, ulah make kiai partai sebab boga kepentingan di jerona. Satungtung boga kepentingan moal murni nyaritakeun agama. Moal beres kajen ku kumaha ge dikemas dan dikemas akhirna halal jadi haram, haram jadi halal. Nauzubillah min zalik. Ih mah deuk dipake deuk teu deuk dicaritakeun bae. Jeung moal kebel ieu hirup teh 10, 20, urang 60, 70. Paeh tah kauntunganna. Cina sia nyaritakeun bae pan ku masyarakat henteu dianteun, teu dinaon kitu karek teu dipake. Ji. Lain hayang dipake ku masyarakat abdi mah hayang dipake ku Gusti caku si haram pan abdi geus tuturkeun haram. Masyarakat teu nuturkeun urusan Gusti tah mah. Bohongan ku Gusti teu dituturkeun. Ji atuh abdi mah caku si halal halal, caku si haram haram. Berdasarkeun lawan Quran, meunang sisa Kangjeung Nabi. Sia nyaho ka ucapan Kangjeung Nabi memang sajaman. Ento abdi mah sajaman jeung guru abdi. Guru siapa nih bisa kitu? Pan aya kitabna. Iya tuh hese-hese. Waduh, guys. Ya salamat. Ayo coba kangen murid sia nu mana nuturkeun sia. Aya Haji Arif. Kitulah jelema kafir jeung musyrikin mah teu percaya hirup deui sabada maot. Cak yana mah hirup teh hanya kuari doang bahasana dina Al-Qur'an geus dijelaskeun in hiya illa hayatuna dunya. Ngobrol coba urang geus jeung budak hidup mah cuma sekarang aja. Ngobrol coba urang jeung Hindu hidup mah cuma sekarang. Ngobrol coba urang jeung Kristen sarua eta mah hanya ngobrol teh nuturkeun urang bae cek Yahudi cek budak nanti kan kita dibangunkan lagi cek yana. Itu makanya dibakar juga takut ke neraka. Jadi nanti ketika dibangunin udah habis. Dibakar jadi udah kagak ada, udah hancur. Udah susahin katanya Allah juga. Nyariin kemana ya udah hancur jadi debu. Ji ceknya nama pangeran James Bond meren. Babarin Allah Madinah surat Yasin kanu bakal datang pan kurang bakal dibahas. Ya Allah ya Rabbi ngahudangkeun nu geus leuwih babari tibatan nu encan. Apa nu encan geus siap baheula weh contona diayakeun atuh kana ngahudangkeun nu geus aya mah. Ke ditangtangan ku Gusti Allah. Eta mah iman hese eta mah kadinya mah nya. Na ye Kristen ge ngomongna doang cek nyana nanti kita dibangun lah bohong. Mun nyana percaya urang bakal dihisap moal ge nyana inkar ka Kangjeung Nabi. Nyana inkar ka Kangjeung Nabi teu percaya nu mantak nyana mah hirup teh cuman ku ari doang. Adapun nyana ngomong engke bakal diukan bohong kamu plase eta mah. urang mah kuari iman, kuari iman, iman bakal dihudangkeun dina mantak urang daek ngaji, mantak urang daek kudang tipe tingkih doang. Eta teh ku iman ka Allah. Masyaallah. Mantak daek berkorban jang masjid, jang majelis taklim, jang pondok pasantren, eta teh iman. Lamun teu iman ya moal. Ya budak yang pondok ya karunya amat ya aing boga ya sugan belah gas tah simpenan jaga di akhirat iman berarti kan masya Allah alhamdulillahirabbil alamin urang mate hese ku Gusti dibere iman dibere hidayah tinggal urang kuari ngarumat iman urang jeung hidayah urang supaya urang kabehan ieu iman datang ka akhir hayat urang husnul khotimah ketika urang maut maca kalimat thayyibah la ilaha illallah muhammadur rasulullah para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah dina minggu ieu minggu nu sakumaha dijanjikeun menjelang keberangkatan umroh diawali ka Irak jeung Iran hayang ziarah ka Sultan Aulia hayang ziarah ka makom-makom guru-guruna Tuan Syekh Abdul Qadir jeung muridna oge berikut ka Imam Ghazali di Tusi Iran. Insyaallah berangkatna aya dua gelombang. Hiji berangkat Rabu. Lantaran pisah ka Irak mehese awalna geus boga 70 lantaran menyusul. Ya akhirna sugan teh bakal babari ternyata sulit. Teu masalah cuman berangkatna nu pertama sebanyak 23 hari Rabu isuk. Kula milih nu Kemis, jadi Kemis. Nu Rabu engke nunggu di Irak, kemudian nu Kemis datang karak ngalaksanakeun aktivitas ziarah. Terus bareng ka ditu mah sampai ke Madinah, ke Mekah, pulang lagi insyaallah bareng deui. Ku ayana sakitu eueuh deui iwal ti doa ti kabehan jeung hampura geus aya kasalahan-kasalahan. Kitu keneh kabehan jamaah kukula dihampura urang silih hampurakeun jeung silih doakeun mudah-mudahan ulah ayana naon di perjalanan mimiti berangkat datang ka ditu ku Gusti dibere sehat kabehan bisa ngalaksanakeun ibadahna sakumaha mistina bisa balik deui ka dieu sakumaha urang kumpul deui ngaji deui urang nganjerkeun agama Allah subhanahu dulur kula anu ti Jogja geus datang bakal berangkat milu bareng kemudian tanggal Rabu teh tanggal 25-26 Kamis 27 jadi berarti jatuhna engke Rajab adalah hari Selasa jatuh Rajab menurut hisab qot'i adalah hari Selasa geus aya nu rek puasa. Nah eta ulah loba-loba puasana 27 poe. Teu kuat 27 25, teu kuat 25 23, teu kuat 23 21, teu kuat 21 19. Terus bae nu ganjil-ganjil we. Teu kuat 7, teu kuat deui mah 5, teu kuat deui 3, teu kuat deui mah atuh. Hiji geus cenah teu kuat kieu kumaha bae tamat. Dayalah Rajab dia berarti Salasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu malam Minggu malam 27 nah gitu ngan insyaallah kula tanggal 2 atau tanggal 3 Mei geus aya deui di dieu jadi libur urang 2 minggu isuk minggu berikutna kekula mun datang Sabtu mingguna langsung ngaji mun datang malam Minggu mingguna ngaji datangna cenah poe Minggu subuh ngaji bae ngaji bae insya Allah nu penting urang mudah-mudahan kula nu berangkat jeung nu ditinggalkeunna di dieu saralamet kabeh sararehat kabehan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rindu ka Tuan Syekh, rindu ka Imam Ghazali, leuwih-leuwih rindu ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ca Kanjeng Nabi, man zara qabri ba'da wafati wajabat syafaati. Saha jelema nu zarah ka kuburan kaula sabada maot kaula wajib pitulung kaula. Masya Allah. Mantak, lain kula bae nu berangkat gaya nu salasa nu lalaporan kaula kakula lobaan malah kipodoli kuari di saya di Mekah kerpeting telepon di Madinah diberangkatkan ke Mekah lobalah jamaah-jamaah lantaran kesulitan haji akhirnya lumpatna ka umroh ka umroh ka umroh. Wallahu alam kaditu namah inget ka omongan almarhum abah bae sasababara urang ngomong mumpung kuari deke Mekah mangke mah hese cek manehna engke mah hese ka Mekah teh maknya hese engke mah hese. Wallahu alam eta geus kadeuleu meureun ku batinna bener bae kamari waiting list 1 taun, waiting list 3 taun, waiting list 5 taun, waiting list 7-8 taun, bahkan kamari mah dongeng jeung urang mana waiting listna aya anu 12 tahun. Insyaallah karim nyerahkeun nyanggakeun ka Gusti Allah aturan-aturan tersebut eta mah jang ma'ja meunang manusia ieu dikembalikeun tu bisa deui deuleuwih sulitkeun atuh bisa baik ngan dibalik eta kabeh pasti aya rahasia. Nu jelasna mah urang mangazam bae ka Mekah Allah Maha Uning. Cenah teu berangkat geus ngazam pan kesulitan ieu di akhirat ketika disidang urang boga dalil. Sakitu bae ngaji nya. Kemudian atuh kitu sasalaman lagi geus teu kudu kabehan. Sakumaha biasa bae yang mengesilih ampurakeun bae ala kadar nu deuk sasalaman di dieu nu belah ditu menuh teu sarua geus sarua bae urang silih ampurakeun nya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah antuballigona ya Allah ila maqasidina makkatil mukarramah wa banilatir rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Iraq wa Iran bisalamati wal afiyah, bisalamati wal afiyah, bisalamati wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah antatwi alana al-ardu wa tuhawina alayna safara wa antarzuqana ya Allah salamatal badan wa din wal mal wa antuballigona ya Allah ila maqasidina bisalamah wal afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سنة أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين.